ba'du. Ikhwatillah wa akhwatiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang manfaat-manfaat zikir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di Wabil Shayyib. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ar-rabi'atu wa salatun anna dhikra yusayyirul 'abda wa huwa 'ala firashihi. Habis itu apa ya? Bahasanya zikir itu akan mengatur, membimbing langkah seorang hamba, bahwa ala firasyihi, padahal dia tergeletak di atas pembaringan, atau dia di pasarnya, saat dia dalam kondisi sehat, saat dia dalam kondisi sakit, saat dia sedang mendapatkan nikmat dan kelezatan, saat dia bekerja mencari rezeki, saat dia berdiri, duduk, berbaring, safar, wa iqamatihi, dan saat dia tidak safar, maka falaisa fil awqat syai'un, maka tidak ada sesuatu yang mencakup, yang bisa dikerjakan dan mencakup berbagai waktu dan dalam semua kondisi sebagaimana zikir. Maka zikir adalah amal yang bisa dikerjakan dalam berbagai kondisi dan dalam berbagai keadaan. Ya, bisa dikerjakan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit. Semuanya, dalam semua kondisi ini orang bisa berzikir, maka zikir itu akan menemani perjalanan seorang dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Kemudian yang berikutnya, yang ke-35, zikir adalah cahaya bagi orang yang berzikir di dunia dan cahaya baginya di kuburnya dan cahaya baginya di akhirat. Yas'a baina yadayhi, seorang mukmin akan berjalan dan di hadapannya ada cahaya, ala sirat, ketika dia meniti sirat. Maka mengingat hal tersebut, maka Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW meminta dan memohon agar Allah meletakkan cahaya di daging dan tulang beliau, di saraf dan rambutnya, di pendengaran dan penglihatannya, dari arah atas dan bawahnya, dari sisi kanan dan kirinya, belakang dan depannya, sampai-sampai Nabi berdoa, waj'alni nura, ya Allah, jadikanlah aku itu sendiri cahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar cahaya itu Allah letakkan pada diri beliau, baik dari sisi lahiriah ataupun sisi batiniah. Dan Nabi memohon kepada Allah agar Allah meletakkan cahaya, Allah menjadikan cahaya itu meliputi diri beliau dari segala arah. Maka agama Allah adalah cahaya. Kitab Allah itu Al-Quran adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Dan surga yang Allah siapkan untuk para kekasihnya adalah cahaya yang bersinar, yang berkelap-kelip. Dan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan di antara nama Allah adalah An-Nur, yang artinya cahaya, Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara manfaat zikir adalah cahaya. Dan cahaya ini adalah satu hal yang sangat penting, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak pergi ke masjid, ya. Ketika berjalan hendak salat subuh ke masjid, maka Nabi berdoa meminta kepada Allah cahaya. Sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku cahaya. Dan cahaya ini adalah hakikat atau inilah isi agama kita. Ya, disampaikan agama Allah adalah cahaya, kitab Allah adalah cahaya, bahkan Allah adalah cahaya langit dan bumi, sebagaimana di surat An-Nur, Allah nurun samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Yang dimaksud Allah adalah cahaya langit dan bumi, kata sesaat di tafsirnya, mencakup dua pengertian. Yang pertama adalah Allah munawwir samawati wal ardh. Allah lah pemberi cahaya di langit dan di bumi. Dengan Allah ciptakan matahari, rembulan, bintang-bintang yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Kemudian yang kedua adalah Allah itu sendiri adalah cahaya bagi langit dan bumi. Karena ajaran-ajaran Allah adalah cahaya, penerang. Tanpa ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka gelaplah dunia. Maka Allah adalah cahaya langit dan bumi dengan ajarannya. Kemudian faedah zikir yang ke-36, bahasanya zikir adalah rasul usul, landasan yang paling penting dan jalan ammatut ta'ifah, semua kelompok, wa masudul wilayah, dan dia atau walayah yang dicari-cari. Al-walaya atau orang yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, seorang wali kekasih Allah. Maka siapa yang dibukakan untuknya, diilhamkan untuknya berpikir, siapa yang Allah berikan taufik, berikan ilham untuk rajin dan semangat berpikir, maka berarti Allah telah bukakan untuknya pintu, pintu masuk untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Maka orang semacam jelas dia mensucikan dirinya, setelah itu tidaklah dia masuk, ya, bertemu Tuhannya, maka dia akan jumpai di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya, segala apa yang dia inginkan. Maka jika telah dia telah menjumpai Tuhannya atau Rabbnya, maka dia akan jumpai segala sesuatu. Dan orang yang kehilangan Tuhannya, kehilangan Rabbnya, maka dia akan kehilangan segala sesuatu. Kemudian faedah yang ke-37, zikir itu mengumpulkan hal-hal yang berserakan dan memisahkan hal-hal yang telah terkumpul, mendekatkan yang jauh namun juga menjauhkan yang dekat. Apa maksudnya? Zikir itu mengumpulkan apa yang berserakan. Berserakan alal abdi atas seorang hamba atau dari seorang hamba, berupa hati dan keinginannya. Ketika seorang itu bingung, maka dikatakan hatinya berserakan, tidak karuan, maka dengan berzikir hatinya akan terkumpul dan tenang. Demikian pula berzikir itu, faedah berzikir itu memisahkan atau mencerai-beraikan yang telah terkumpul. Ketika seorang hamba terkumpul pada dirinya berbagai kesedihan dan kesusahan, semuanya kumpul dalam dirinya, dan seorang itu berzikir, maka kesedihan yang berkumpul ini tercerai-berai, bubar semua. Demikian juga ketika ahzan, kesedihan, wal hasarat dan penyesalan terkumpul pada seorang hamba. Demikian juga zikir itu yufarik, mencerai-beraikan tentara-tentara setan yang terkumpul pada seorang hamba. Fa'ina iblis, karena asalnya iblis, semoga Allah melaknatnya, tidaklah henti-henti mengutus pasukan demi pasukan untuk memperdaya seorang manusia. Demikian juga tadi disampaikan, zikir itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa maksudnya? Zikir itu mendekatkan akhirat yang nampaknya rasanya masih jauh, dan menyebabkan orang itu demikian mengagungkan akhirat dalam hatinya. Demikian pula di sisi lain, zikir itu menyebabkan orang itu tidak mengagungkan dunia, mengecilkan dunia dalam pandangan kedua matanya, dan menjauhkan dunia dari hati dan lisannya. Menjauhkan dunia dari hati dan dari lisannya. Maka dunia yang dekat di depan mata terasa jauh, karena dia adalah seorang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirat yang rasanya jauh nampaknya dekat dan di depan mata, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-38, zikir itu membangunkan hati dari tidurnya, membangunkan hati dari kantuknya. Maka hati jika tertidur, maka dia akan kehilangan berbagai keuntungan dan kehilangan perniagaan. Dan yang menguasai hati tersebut adalah kerugian. Kemudian yang ke-39, zikir itu adalah pohon, bagikan pohon yang membuahkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin berzikir, maka dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berzikir mengingat Allah, maka dia akan dekat dengan Allah dan yang dia ingat, dan Allah akan bersamanya. Dan kebersamaan yang dimaksudkan di sini adalah kebersamaan khusus, yang maknanya adalah kebersamaan dalam bentuk cinta dan cinta. Artinya Allah mencintainya. Kebersamaan dalam arti Allah memberikan taufik dan memberikan pembelaan serta pertolongannya. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa innallaha ma'al muhsinin, dalam ayat yang lain, dan Allah, sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, kebersamaan yang ada dalam ayat ini adalah kebersamaan khassah. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada kebersamaan yang umum yang Allah berikan dan didapatkan oleh semua makhluk, itu kebersamaan Allah dalam artian kebersamaan ilmu Allah. Maka Allah bersama seluruh makhluk dalam artian Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk, melihatnya dan mendengarnya dan mengawasinya. Dan kebersamaan yang kedua adalah kebersamaan Allah untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang bertakwa. Maka kebersamaan Allah adalah kebersamaan khusus dalam artian Allah mencintainya, menolongnya, membelanya, dan seterusnya. Maka Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka kebersamaan di sini bukan kebersamaan zat, karena zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana, yaitu ada di arsy. Akan tapi kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmu ditambah kebersamaan cinta, pertolongan dan pembelaan. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan dalam ayat ini mencakup dua jenis ihsan, ya, karena ihsan itu ada dua macam. Pertama, ihsan ilal khaliq, ihsan kepada Allah, yaitu beribadah yang sempurna seakan-akan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Nabi katakan dalam hadis Jibril, antabudullaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Beribadah dengan sungguh-sungguh, yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirimu. Itulah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan kepada sesama. Al-ihsan ilal khalqi, ihsan kepada sesama makhluk. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk, ya, terhadap segala sesuatu. Termasuk di antaranya adalah berbuat baik dengan hewan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ihsan. Di sini mencakup ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama. Maka sehingga ayat, dua ayat yang kita baca ini, An-Nahl 128 dan Al-Ankabut 69, adalah dalil tentang keutamaan berbuat baik dengan sesama makhluk, menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang kesulitan dengan pikiran, dengan tenaga, dengan uang, ya, atau bahkan mungkin dengan donor darah, dan yang lainnya, semua bentuk ihsan. Demikian juga ayat di atas menunjukkan keutamaan orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, ya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka ayat-ayat ini membicarakan tentang adanya ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus. Nah, orang yang berzikir mengingat Allah itu mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ma'iyah, kebersamaan yang bersifat khusus ini. Dalil kalau Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mengingatnya dengan kebersamaan khusus adalah firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Ana ma'a 'abdi ma dzakarani. Aku bersama hambaku selama dia mengingatku. Wataharokat bihi syafatahu. Dan selama dua bibirnya bergerak-gerak mengingatku. Maka dzakarani di sini adalah mengingat secara lisan, sebagaimana kelanjutan hadis. Maka ini bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersamaan yang bersifat khusus kepada orang yang berzikir mengingat Allah. Kemudian keutamaan zikir yang ke-41, bahasanya zikir itu sebanding dengan menebaskan pedang di jalan Allah. Ba'da nafaqatil amwal, setelah sebelumnya mengeluarkan biaya dalam rangka untuk turut berjihad, walhamli alal khair, dan menyiapkan kendaraan, menyiapkan kuda sebagai kendaraan fisabilillah. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, maka aku beritahukan kepada kalian satu amal yang lebih afdal daripada kalian berjumpa dengan musuh kemudian kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Maka Nabi katakan, itulah berpikir mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke yang ke-42, zikir adalah kunci bersyukur. Maka tidaklah disebut bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berzikir mengingat Allah. Kemudian manfaat yang ke-43, sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang lisannya selalu basah, ya, karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini yang merupakan makhluk yang paling mulia ini, abqahu fi amri wa nahyihi, maka Allah akan biarkan, Allah akan tetapkan untuk perhatian terhadap perintah dan larangan Allah. Dan Allah akan jadikan zikrahu syiarahu, zikir adalah siar atau simbol orang ini. Dan takwa itu mengharuskan dia untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Maka manusia yang paling mulia di sini disebutkan adalah orang yang lisannya selalu basah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu mengingat Allah, maka dia perhatian dengan aturan-aturan Allah, perintah dan larangan Allah, dan jadilah mengingat Allah itu jadi slogan dan simbolnya. Dengan itu maka dia menjadi manusia yang bertakwa. Dengan sebab takwa maka dia masuk surga dan selamat dari neraka. Kemudian yang ke-44, sesungguhnya hati itu memiliki kekerasan. Yang kerasnya hati ini tidaklah bisa hilang kecuali dengan mengingat Allah. Oleh karena itu satu ketika ada seorang yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, disebut Al-Basri karena tinggal di kota Basra. Ya Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, wahai Hasan Al-Basri, aku adukan kepadamu kenapa aku merasa kerasnya hatiku. Hatiku keras, tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang, tidak punya belas kasihan, orangnya tegaan atau keras dalam pengertian sulit untuk menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, karena takut dengan siksa Allah, karena khawatir dengan banyaknya dosa. Qal, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, azibhu bidzikri, maka lunakkanlah hatimu dengan berzikir. Kemudian yang ke-45, zikir adalah obat untuk hati dan obatnya. Sedangkan kelalaian adalah penyakit hati. Maka hati yang sakit, maka sembuhnya dan obatnya adalah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-46, zikir adalah landasan agar seorang bisa mencintai Allah Azza wa Jal. Sedangkan lalai dari mengingat Allah adalah landasan orang memusuhi dan benci dengan Allah. Maka seorang hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, maka akhirnya dia akan mencintai Allah dan memiliki loyalitas kepada Allah. Atau yang mencintai itu bisa juga Allah. Maka zikir adalah landasan pokok yang menyebabkan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelalaian adalah landasan penting yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membencinya. Seorang hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, maka akhirnya Allah pun mencintainya. Dan seorang yang selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenci dan memusuhinya. Ini benci dan permusuhan, cinta mungkin dari hamba, mungkin juga dari Allah. Maka zikir adalah sebab Allah mencintai seorang hamba. Demikian juga sebab seorang hamba mencintai Allah. Dan lalai dalam mengingat Allah adalah sebab seorang akan jadi benci dengan Allah, dan jadi sebab Allah membencinya. Kemudian yang 47, sesungguhnya tidaklah nikmat Allah Subhanahu wa taala didatangkan, dan siksaan Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah dicegah dengan satu amal yang lebih hebat dibandingkan dengan berzikir. Maka berzikir mengingat Allah adalah amal yang mendatangkan nikmat dan mencegah hukuman. Salah seorang ulama salaf mengatakan, betapa jeleknya lalai, lalai dan tidak ingat, lalai untuk mengingat zat yang dia tidak pernah lalai untuk berbuat baik kepadamu. Maka sungguh satu hal yang jelek, seorang hamba tidak ingat dengan Allah, padahal Allah tidak pernah lupa untuk memberikan nikmat kepada hamba. Tidak pernah lalai untuk berbuat baik kepada seorang hamba. Kemudian yang ke-48, zikir itu menyebabkan Allah memuji. Demikian juga para malaikat memuji orang yang mengingat Allah. Dan siapa yang dipuji dan disanjung oleh Allah dan para malaikatnya, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa faza kullal fawzi, dan beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai 43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bukrata wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, maka Allah adalah zat yang menyanjung kalian, demikian juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung kalian, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, orang yang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ke-43 dari surat Al-Ahzab ini mengisyaratkan balasan dari orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah akan Allah sanjung-sanjung, dan para malaikat pun akan Allah akan menyanjungnya di hadapan para malaikat, dan para malaikat berselawat untuk orang yang berzikir, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyanjung orang yang berzikir. Apa yang dimaksud mengingat Allah dengan mengingat yang banyak? Baik orang-orang yang beriman, hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan banyak-banyak mengingat Allah? Ada beberapa penjelasan ulama tentang makna banyak-banyak mengingat Allah. Termasuk penjelasan yang terbaik dalam masalah ini, yang dimaksud banyak-banyak mengingat Allah adalah orang itu mengamalkan zikir-zikir yang Nabi ajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Diamalkan zikir-zikir yang Nabi ajarkan sejak dia bangun tidur, kemudian dia ke WC, dia keluar dari WC, dia pakai pakaian, dia dia makan, dia selesai makan, dia minum, selesai minum, dia keluar rumah, dan seterusnya sampai dia tidur lagi, maka itulah orang yang disebut dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-49, barang siapa yang ingin untuk tinggal di taman-taman surga, maka hendaklah dia berada di majlis zikri, majlis zikir yang tempat yang di sana digunakan orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha, maksudnya majlis zikri, majlis-majlis zikir adalah riyadul jannah, adalah taman-taman surga. Bagaimana terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Tirmidzi, meskipun hadisnya diperselisihkan ulama tentang statusnya antara yang menghasankan dan yang mendhaifkan. Kemudian yang ke-50, majlis zikir adalah majlis para malaikat. Maka malaikat tidaklah punya majlis di dunia kecuali majlis yang di situ orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak para malaikat yang bertugas keliling menelusuri berbagai jalan. Para malaikat ini mencari-cari orang yang berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ketemu maka mereka duduk dan berkumpul di sana. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ke-51, nya Allah Azza wa Jalla membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Abu Sa'id mengatakan, "Khaja Muawiyah ila halaqatin fil masjid, faqala ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala. Qala Allah ma ajlasakum illa dhalika?" Qalu Allah ma ajlasana illa dhalika. Qala ama inni lam astahdithkum tuhmatan lakum? Qala wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqallu anhu hadisan minni. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum hahuna? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala mahadana lil Islam wa man nabi alaina bika. Qala Allahumma ajlasakum ila dhalika? Qalu wallahi ma ajlasana ila dhalika. Qal ala inni lam astahdithkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu alaihi salam wa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikata. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahasanya satu hari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan keluar dari rumahnya, masuk ke dalam masjid dan menjumpai ada satu halaqah di masjid. Kemudian beliau bertanya, apa yang mendorong kalian duduk di sini? Mereka mengatakan, kami duduk mengingat Allah Ta'ala. Dan kami duduk mengingat Allah Ta'ala. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, demi Allah kalian tidaklah duduk kecuali untuk mengingat Allah. Maka mereka mengatakan, demi Allah tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali karena hendak mengingat Allah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian dengan tuduhan yang tidak baik, meragukan niat kalian. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang posisinya sebagai posisinya terhadap Rasulullah sebagaimana posisiku, yang lebih dekat, yang lebih sedikit hadisnya dibandingkan aku. Ini perlu diketahui bahasanya, kakak perempuannya Muawiyah, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan, di antara orang-orang yang statusnya seperti aku, masih kerabat Nabi, masih dekat dengan Nabi secara hubungan kekeluargaan, yang paling sedikit hadisnya adalah aku. Nah, di antara hadis yang sedikit yang aku ketahui tersebut adalah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menjumpai satu halaqah, halaqah para sahabatnya, kemudian Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Mereka mengatakan, kami duduk mengingat Allah, Allah Ta'ala, kemudian kami memuji Allah karena hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami dengan sebab dirimu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, demi Allah, kalian tidaklah duduk di sini kecuali karena itu? Para sahabat mengatakan, demi Allah, kami tidaklah duduk kecuali karena itu. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian dengan tuduhan-tuduhan, akan tetapi baru saja Jibril datang kepadaku, alaihissalam. Di sini dalil masroknya kalimat alaihissalam ketika menyebut malaikat. Atani Jibrilu alaihissalam, baru saja Jibril datang kepadaku dan menceritakan kepadaku bahasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang berzikir di hadapan para malaikat, adalah bukti mulianya amal berzikir di sisi Allah. Dan Allah mencintai perbuatan berzikir. Dan sesungguhnya zikir itu memiliki keistimewaan dibandingkan amal-amal yang lainnya. Ini tiga hadis atau tiga poin yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang keutamaan majlis zikri. Berkaitan dengan keutamaan majelis zikri, maka ada dua hal yang harus dibedakan. Dua hal tersebut adalah, yang pertama adalah dibedakan antara al-istima' fi zikri, dan yang kedua adalah al-zikri al-jama'i. Al-istima' fi zikri, berkumpul dalam rangka berzikir, itu tidak mengharuskan zikir jama'i. Maka ada al-istima' fi zikri, berkumpul untuk berzikir, dan ada zikir istima'i atau zikir jama'i. Ini dua hal yang harus dibedakan. Maka al-istima' fi zikri, berkumpul untuk berzikir, itu tidak mengharuskan zikir tersebut dilakukan rame-rame. Dan sebelumnya perlu zikir yang disebut dengan majalisul zikri, itu boleh jadi majalisul Quran, boleh jadi maknanya adalah majalisul ilmi, boleh jadi karena salah satu makna zikir adalah ilmu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fas'ahlu ahla zikri. Ahla zikri maknanya ahla ilmi. Maka salah satu makna zikir adalah ahla ilmu. Maka al-istima' fi zikri itu bentuknya boleh jadi majelis Al-Quran, orang mudarasah Quran, orang saling atau orang majelis murojaah ilmu, orang saling bertanya tentang masalah ilmu, atau orang saling menyetorkan hafalannya, atau saling mungkin majelis zikri, ini termasuk majelis zikri. Demikian juga orang duduk ada seorang duduk di masjid setelah sholat dan masing-masing mereka berpikir, ada yang berpikir, ada yang baca Quran, ya. Mereka ini satu tempat itu sama-sama di masjid, maka ini juga majalis zikri. Kemudian yang ke-52, sebenarnya semua amal disyariatkan dalam rangka untuk mengingat Allah. Maka maksud dari semua amal yang ada dalam syariat adalah mengingat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li zikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Demikian di surat Thaha ayat yang ke-14. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila, beliau ditanya tentang ayul amalil afdal, amal apakah yang paling afdal. Maka Ibnu Abbas mengatakan, mengutip firman Allah, atau secara tidak langsung mengutip firman Allah, zikrullahi akbar, mengingat Allah. Karena Allah katakan mengingat Allah itu yang akbar, itulah yang paling besar. Tentang firman Allah di surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li zikri, maka li di sini bisa maknanya untuk, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim di sini, sehingga makna ayat tegakkanlah salat li zikri untuk mengingatku. Namun makna yang lain untuk wa aqimis salata li zikri, li di sini bermakna fi, sehingga makna ayat dan kerjakanlah sholat pada saat engkau ingat. Artinya orang yang lupa, orang yang ketiduran, ya, wajib sholat setelah dia ingat dan bangun. Maka kapan dia sholatnya? Setelah ingat dan setelah bangun. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kesiangan satu ketika bersama para sahabat, kemudian akhirnya Nabi ketika itu kesiangan salat subuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat subuh setelah matahari meninggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membaca ayat ini, wa aqimis salata li dzikri, dan ingatlah salat, dan tegakkanlah salat, laksanakanlah salat li dzikri. Artinya apa? Pada saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat setelah lupa itu hilang, ketiduran itu telah selesai. Maka pada saat itu, maka orang yang lupa dan orang yang ketiduran yang sudah bangun, pada saat itu diwajibkan dan diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ke-53, orang yang paling afdol dalam beramal adalah orang yang paling banyak berzikir mengingat Allah dalam amal tersebut. Maka puasa yang paling afdol adalah puasa orang yang dalam puasanya dia paling banyak mengingat Allah. Dia manfaatkan puasanya tersebut dengan berbagai hal untuk mengingat Allah. Dan jamaah haji yang paling afdol hajinya adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika dia melaksanakan ibadah haji. Dan orang yang bersedekah yang paling afdal adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala saat bersedekah, wa hakadza sa'irul a'mal, dan demikian seterusnya. Kemudian yang ke-54, sesungguhnya terus-menerus berzikir itu bisa menggantikan berbagai amal-amal yang bersifat anjuran dan bisa menggantikannya. Baik amal anjuran tersebut adalah amal badan, amal dengan harta, ataukah amal dengan badan dan dengan harta sekaligus. Contoh amal dengan badan dan harta sekaligus adalah haji yang hukumnya sunnah. Haji butuh uang, maka amal badan, maka amal harta, dan rangkaian ibadah haji dikerjakan dengan badan, maka ini amal badan. Apa dalilnya? Dalil faedah ini tentang manfaat zikir semacam ini ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlu dudur fi darajatil ula wa na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlu amwalin yahujuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna. Qal ala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a ma sana'tum. Qalu ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin. Sesungguhnya orang-orang miskin dari para sahabat muhajirin menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itulah yang memborong surga. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ahlu jutur, orang-orang kaya itulah yang memborong derajat tinggi di surga. Wa na'imil muqim, na'imil muqim apa? Jannah, nikmat yang kekal itu surga. Wahai Rasulullah, kata orang-orang miskin dari para sahabat muhajirin, orang-orang kaya yang membohong surga. Ya, kami cuma kejatuhan derajat yang rendah di surga. Karena yang tinggi-tinggi sudah diborong orang kaya. Yusalluna kama nusalli, kok bisa? Maka mereka menjelaskan, wahai Rasulullah, orang kaya itu pada sholat sama persis dengan kami sholat. Orang kaya pada puasa sebagaimana kami yang miskin-miskin puasa. Maka sama di sini kami dengan mereka. Sedangkan lahum fadlu amwal, mereka punya sisa harta yang bisa mereka gunakan untuk berhaji, berumrah, dan membiayai jihad fisabilillah. Ya, ini tidak bisa kami lakukan. Maka amal kami buk dengan mereka. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka punya harta untuk sedekah, mereka punya harta untuk haji, untuk umroh. Kami tidak bisa, cuma bisa nonton saja. Maka surga diborong orang kaya. Derajat tinggi di surga diborong orang kaya. Kami cuma kejatuhan, derajat rendahan di surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini namanya jabul khatir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur kesedihan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, maukah aku ajari kepada kalian satu amal yang jika kalian mempraktekannya maka kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Dan jika kalian mempraktekannya, maka kalian bisa mendahului orang-orang yang di belakang kalian. Dan tidak ada satupun orang yang lebih afdol daripada kalian, kecuali orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kalian. Maka orang-orang miskin ini mengatakan, tentu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan dalam kala membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap selesai salat fardu masing-masing sebanyak 33 kali. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang nanti pada akhirnya orang-orang kaya juga dengar. Pada akhirnya orang-orang kaya juga dengar amalnya orang-orang miskin ini. Tiga habis sholat tiga-tiga itu artinya amal orang miskin, orang kaya kemudian dengar. Kemudian orang-orang miskin maju ini datang lagi menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, amal yang kemarin telah bocor sampai kepada orang-orang kaya juga. Kemudian mereka beramal sebagaimana amal yang kami kerjakan. Mereka juga berzikir subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali sebagaimana yang kami lakukan. Maka jawaban Nabi, maka mereka memberikan pengaduan yang kedua kalinya dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kafatullah yutihi mayasya. Sudah. Itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan zikir sebagai ganti dari amal yang tidak bisa hilang dari mereka, amal yang tidak bisa mereka lakukan yaitu haji, umrah dan jihad. Dan Nabi beritakan bahasanya mereka bisa mendahului orang-orang lain dengan sebab zikir-zikir ini. Maka hadis di atas merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Dan hadis di atas menunjukkan bahasanya ke masyarakat Nabi itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang kaya ada, yang miskin juga tidak sedikit. Yang miskin banyak, namun yang kaya juga tidak sedikit. Maka masyarakat yang Nabi bina adalah masyarakat di sana ada yang kaya dan ada yang miskin. Bukan masyarakat yang semuanya sama rata sebagaimana diinginkan oleh orang-orang komunis dan orang-orang sosialis. Maka sungguh tega jika ada orang yang dulu di masa ya, di tempat kita dulu di zaman dulu ada buku namanya Sosialisme Islam. Maka peranggapan bahasa Islam mengajarkan sebagaimana ajaran komunis, ajaran sosialis yang bercita-cita untuk menghapuskan perbedaan, perbedaan tingkatan masyarakat dalam dilihat dari sisi kekayaan. Ini adalah satu hal yang dusta. Dan masyarakat yang Nabi bina adalah masyarakat yang berlumba-lumba dalam kebajikan. Orang yang merasa kalah dalam masalah kebajikan, merasa sedih, merasa susah. Dikarenakan adanya orang-orang yang lebih unggul dalam daripada mereka dalam masalah kebajikan, dalam masalah beramal soleh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan harta jika di tangan orang-orang yang bertakwa. Sehingga para sahabat Muhajirin mengatakan surga diborong oleh orang-orang kaya. Kenapa? Karena harta di sini dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, yang meletakkan harta pada tempatnya. Maka ketika harta itu di tangan orang kaya, maka dia jadi sumber kebajikan, sumber kebaikan dan sumber pahala. Kemudian manfaat yang ke-55 berzikir mengingat Allah adalah alat bantu yang sangat-sangat penting untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir mengingat Allah maka menjadi sebab seorang hamba mencintai taat dan menyebabkan seorang hamba akan mudah dan ringan untuk berbuat taat dan merasa lezat untuk berbuat taat. Dan zikir itu menyebabkan orang itu mendapatkan kenikmatan, kesucian hati dengan taat. Kemudian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan mudahnya satu hal yang sulit, menyebabkan mudahnya satu hal yang asir sulit, dan meringankan satu hal yang berat. Maka amal yang terasa berat karena amal ini diiringi dengan zikir, maka jadi terasa ringan dan mudah. Kemudian berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla itu menyebabkan hilangnya berbagai ketakutan atau seluruh ketakutan dari hati. Maka zikir itu punya pengaruh yang luar biasa untuk terwujudnya rasa aman di dalam hati. Maka tidak ada bagi orang yang takut, yang sudah demikian sangat besar ketakutannya, satu amal yang lebih bermanfaat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketakutan, ketakutan dengan gangguan jin dan yang lainnya, apa yang disebut? Nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini berhasil berzikir dengan baik, maka ketakutannya akan hilang, hati akan tenang. Maka zikir punya pengaruh yang luar biasa untuk menghilangkan rasa takut. Kemudian yang ke-58, bahasanya orang yang berzikir, maka zikir itu memberikan kekuatan kepada orang yang berzikir, sehingga orang tersebut bisa melakukan karena sebab zikirnya sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan tanpa berzikir. Dalilnya, tidakkah Anda lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari putrinya yaitu Fatimah dan Ali radhiyallahu anha untuk berzikir dan bertasbih setiap malam jika keduanya sudah bertempat di tempat tidur, untuk berzikir sebanyak 33 kali, bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Ini zikir ini Nabi ajarkan ketika Fatimah meminta budak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa membantu pekerjaannya di rumah. Wa syaqat ilaihi, dan ini Nabi ajarkan ketika Fatimah mengadu kepada Nabi tentang beratnya kerjaannya di rumah. Dia punya kerjaan numbuh gandum, kemudian at-taqi, kemudian menyirami air, menyirami air, mengairi, wal khidmah, dan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka ketika Fatimah mengadukan betapa capeknya dia di rumah, tidak ada pembantu, dan ingin minta kepada Nabi budak yang bisa jadi pembantu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Fatimah untuk berzikir dengan zikir tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian setelah Nabi mengajari bacaan zikir tersebut, Nabi mengatakan innahu khairun lakuma min khatimin. Ya, zikir tersebut itu lebih baik daripada seorang budak yang membantu pekerjaanmu di rumah, wahai Fatimah. Apa yang dimaksud dengan khair? Ada ulama yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mempraktekan zikir yang Nabi ajarkan dan dia rutin, maka dia akan jumpai kekuatan di badannya, sehingga bisa beraktivitas seharian, sehingga tidak perlu pembantu. Dan ini musyahad, dan ini satu hal yang terbukti. Orang yang perempuan yang tidak punya pembantu dengan banyak kegiatan di rumah, kemudian rutin mengamalkan zikir ini sebelum tidur, maka bangun tidur semua capek seharian hilang, dan dia sudah fresh, segar untuk melakukan kesibukan di pagi hari berikutnya. Maka berdasarkan hadis ini, maka zikir itu menyebabkan orang punya kekuatan yang lebih, sehingga mampu beraktivitas seharian dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. Kemudian yang ke-59, sesungguhnya amal-amal akhirat seluruhnya itu berada dalam mitmarin sabak, semuanya dalam onta pacuan. Mitmar itu onta pacuan, sabak itu pacuan. Artinya bahwa semua amal akhirat orang itu bersaing, semua orang bersaing, manakah yang paling terdahulu dan manakah yang paling utama dalam masalah akhirat. Wadzakirunahum asbaquhum bidzalikal mitmar. Maka orang yang berzikir mengingat Allah adalah orang yang paling dulu dalam pacuan tersebut, dalam perlombaan ini. Kemudian yang terakhir, katsratu dzikrillah azza wajal, banyak atau sering mengingat Allah azza wajal adalah jaminan aman dari kemunafikan. Karena orang munafik, kata Allah, sifatnya, karakter orang munafik adalah jarang-jarang berzikir, sedikit berzikir. Bagaimana firman Allah di surat An-Nisa tentang orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang jarang-jarang berzikir, sedikit berzikir. Maka orang yang beriman namun jarang-jarang berzikir dan sedikit berzikir, maka orang beriman ini tasabbuh dengan orang munafik. Orang yang beriman ini ketularan penyakitnya orang munafik. Oleh karena itu, maka Ka'ab mengatakan, man aktsara dzikrullah bari aminan nifaqi. Siapa yang hobi berzikir mengingat Allah, banyak mengingat Allah, maka dia bersih dari kemunafikan. Maka jika kita ingin tidak ada pada diri kita sifat orang munafik, maka banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarilah bahwasanya kita, jika kita jarang-jarang berzikir, ada pada kita mentalitas munafik. Ada pada diri kita sifat orang munafik. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan kali ini. Wassalamualaikum. Bolehkah kita mengklaim bahasanya diri kita adalah seorang yang amanah? Jawabannya, mengatakan bahasanya saya adalah orang yang amanah adalah satu perbuatan memuji diri sendiri. Apa hukum memuji diri sendiri? Maka memuji diri sendiri hukum asalnya terlarang kecuali ada maslahat. Maka jika ada maslahat, maka dibolehkan memuji diri sendiri. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji diri sendiri ketika ada orang sahabat yang menghulu dalam beribadah Nabi katakan ala ini akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ya, kenapa kalian mau bersikap berlebihan demikian? Ya, mau membujang tidak menikah untuk ibadah dan yang lainnya, padahal aku adalah manusia yang paling takut dengan Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, dan aku menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dirinya. Dirinya sendiri. Dan perbuatan Nabi, hukum asal perbuatan Nabi adalah boleh dicontoh. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Ini kaidah. Oleh karena itu maka perbuatan Nabi di sini memuji dirinya bisa dicontoh. Kapan itu? Ketika ada masalah. Ketika terdapat masalah yang mengharuskan untuk orang seorang untuk memuji dirinya sendiri, maka dia boleh melakukannya. Bagaimana perbuatan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang berkata kepada raja raja Mesir, yang dia melihat maslahat kalau dirinya satu hal yang maslahat kalau dirinya yang megang perbendaharaan dan kekayaan negeri Mesir. Maka Nabi Yusuf mengatakan, jadikanlah aku yang mengatur perbendaharaan negeri Mesir. Ini hafizun alim. Aku adalah seorang yang menjaga. Apa menjaga di sini? Amanah. Aku adalah seorang yang amanah, yang megang duit, megang harta. Aku seorang yang amanah dan aku punya ilmu tentang masalah mengatur ekonomi. Maka hukum asalnya tidak boleh. Wala tuzaku anfusakum, janganlah kalian memuji-muji diri kalian sendiri. Akan tetapi diperbolehkan jika ada masalah. Ustaz, tolong ceritakan hadis yang bersumber dari Aisyah tentang Muzarah dan Abu Zarah. Waduh, hadis Muzarah itu hadis panjang. Nah, hadisnya itu tiga muka. Nah, kalau dibahas ya dua kali pengajian. Ya, yang jelas intinya hadis tersebut bicara tentang tipe-tipe suami. Berbicara tentang tipe-tipe suami. Ada suami dengan berbagai tipe. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, tipe F. Ada 5 atau 6 tipe suami. Kemudian intinya suami yang paling baik adalah yang di situ disebutkan dengan sebutan Abu Zarah. Itulah tipe suami yang paling baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, aku adalah seperti Abu Zarah untuk Ummu Zarah. Mama, aku tidak menceraikanmu. Karena di situ di kisah Abu Zarah dan Ummu Zarah, Abu Zarah itu mencerai Ummu Zarah. Kurang lebih intinya itu. Namun kalau mau dibahas hadisnya hadis panjang tentang tipe-tipe suami, bisa kurang lebih hadisnya ya sekitar 3 muka ya, kalau ditulis. Bagaimana maksudnya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan? Yang dimaksud membangun masjid di atas kuburan ini perlu diketahui terjemah yang belum diterjemah. Karena terjemah yang tidak memahamkan. Membangun masjid di atas kuburan artinya adalah membuat bangunan masjid dan dengan posisi kuburan ada di dalam masjid. Itu namanya membangun masjid di atas kuburan. Itu maksudnya. Nah, banyak orang menerjemahkan dengan maksud tadi diterjemahkan dengan diungkapkan dengan membangun masjid di atas kuburan. Ya, karena ini tidak memahamkan maka ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah jika dibangun di tanah bekas pekuburan yang sudah tidak dipakai? Karena tadi terjemah yang tidak memahamkan, maka timbul pertanyaan kedua, ya kan? Kalau paham maksud yang pertama, butuh pertanyaan yang kedua? Tidak butuh. Maka jawaban pertanyaan kedua tidak masalah. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan membangun masjid di atas kuburan ya, dalam kalimat sebelumnya. Karena yang dimaksud membangun masjid di atas kuburan, masjid, bangun masjid dengan posisi ya, di tengah-tengah masjid tersebut, di tengah-tengahnya, masjid di tengah posisi masjid atau di pojok sana atau di sini, itu ada kuburan. Karena ini kuburan wali, ada orang soleh dimakamkan di sini, akhirnya dan dibangunlah masjid yang ngitari makam tadi. Itu yang dimaksud dengan istilah membangun masjid di atas kuburan. Haruskah tulang dibersihkan dan dipindah? Untuk membangun masjid di atas bekas kuburan, maka ini boleh, dan tulang-tulang itu dipindah terlebih dahulu, dan itulah awal mula Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dibangun di atas kuburan orang-orang musyrik. Namun kuburannya dibongkar, tulang-tulangnya dipindahkan, kemudian setelah itu Nabi bangun masjid di sana. Saya sholat subuh dengan jamaah yang melaksanakan kunut subuh, tapi saya biasanya diam saja, tidak mengangkat tangan. Kita katakan yang lebih afdal, Anda ikut angkat tangan dan mengaminkan. Sebagaimana difatwakan oleh Imam Ahmad dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan yang lainnya. Pada satu ketika imamnya lupa membaca kunut subuh, tapi setelah tahiyat akhir, imamnya melakukan sujud sahwi. Apakah saya ikut sujud sahwi ataukah tidak? Kewajiban makmum mengikuti imam. Intinya maju ilal imam boleh utama bihi, imam diangkat untuk diikuti. Jika itu salam, jika sujud sahwinya adalah sebelum salam, maka makmum mengikuti imam. Bolehkah seorang laki-laki tidur dalam keadaan celananya isbal? Kalau selimutan boleh. Kalau selimutan boleh. Selimutan kakinya ditutupi boleh. Namun kalau larangan isbal baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga, maka itu terlarang. Namun kalau itu bentuknya sarung jadi selimut atau selimut yang benar-benar selimut, maka boleh. Kebiasaan puasa sunnah Nabi yaitu puasa sunnah hampir satu bulan penuh, kemudian tidak puasa sunnah lama. Apa nama puasa yang dicontohkan Nabi? Kalau satu bulan penuh, hampir satu bulan penuh, Nabi cuma lakukan di bulan Muharram, di bulan Syaban. Yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adalah terkadang Nabi puasa setiap hari selama beberapa hari, mungkin seminggu. Namun terkadang yang lain seminggu Nabi tidak puasa, atau dua minggu Nabi tidak puasa, setelah itu Nabi puasa dua minggu, demikian seterusnya. Maka apa nama puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya nggak perlu dinamai juga nggak apa-apa. Nggak perlu dinamai, tidak harus, bukan satu keharusan agar punya nama. Aku lihat hal yang bisa kita katakan, ya ini puasa mutlak, nah, puasa sunnah mutlak yang Nabi kerjakan. Kata Allahu dalam riwayat Muslim tadi maknanya apa? Apakah demi Allah? Lalu mana huruf kosamnya? Ya, bukankah lebih tepat maknanya bersumpahlah engkau demi Allah? Kalau dimaknakan bersumpahlah engkau demi Allah, kita tanyakan mana fi'il amarnya? Ya, sebatas pengetahuan saya, ya ini terjemahnya adalah kurang lebih apa yang tadi kami terjemahkan, yaitu apakah demi Allah kalian duduk di sini kecuali tidak duduk di sini kecuali itu. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita, yaitu ilmu dan pengawasannya. Allah itu demikian dekat, Allah tahu isi hati orang. Dan Allah tahu gerak-gerik orang, maka itu yang dimaksud dengan Allah lebih dekat daripada urat leher. Sah atau tidak seorang atau beberapa orang yang sholatnya terputus tiang, salat berjamaah sholatnya terputus tiang. Jawabannya sah. Hukum asal yang ternyata ketika sholat di depannya ada gambar, dan jika terpaksa, maka di antara cara untuk seorang khusyuk dalam sholat adalah menghindari tempat yang di depannya ada gambar. Maka jika terpaksa, ya kalau bisa ditutupi itu yang lebih baik. Kalau tidak memungkinkan, ya berusaha untuk konsentrasi mana ke tempat sujud dan tidak tergoda dengan gambar yang ada. Ketika imam mengatur shaf, tiba-tiba ada dua orang yang datang, sedangkan shaf pertama hanya cukup untuk apa ini? Hanya cukup untuk satu orang. Kok jadi shaf? Kalau cuma untuk cukup satu orang. Apakah satu diperintahkan melengkapi shaf depannya atau satunya? Datang dua orang, kemudian shaf itu yang lowong cuma cukup satu orang, cuma bisa menampung tambah satu orang. Nah, apakah satu orang diperintahkan melengkapi shaf depan dan satunya disuruh di belakang saja, apa tidak bertentangan dengan larangan makmum yang tidak sah di belakang shaf? Jawabannya, shaf yang depan wajib diisi. Adapun orang yang tidak mendapatkan tempat di shaf depannya, maka dia sholat di belakang shaf, dan itu sholat tersebut sah, ya, karena itulah maksimal kemampuan yang bisa dia kerjakan. Fattakullaha mustaqam. Demikian pendapat yang dirujukkan oleh Ibnul Qayyim, dirujukkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, ya, Al Albani dan Ibnu Taimiyah. Bahasanya sholatnya orang di belakang shaf sendirian karena daya tampung shaf depannya sudah tidak lagi memungkinkan adalah sah. Hukum mempelajari ilmu tentang penentuan batas wilayah negara, batas laut satu negara, jawabannya mubah. Apakah ujub di hati menghapuskan pahala seseorang? Apakah berdosa? Bagaimanakah mengurangi rasa ujub di hati? Jika itu ujub, ya, maka ini ujub adalah awal dari kesombongan, ya, kesombongan itu adalah buah dari ujub, ya, dan ujub adalah satu hal yang terlarang karena dia menjadi sebab munculnya kesombongan, dan kesombongan dosa besar. Akan tapi jika itu cuma lintasan hati, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Jika ada satu masyarakat melontarkan tuduhan atas seseorang di mana tuduhan tersebut belum tentu kebenarannya, kabar tersebut hanya berlandaskan dugaan dan banyak orang yang termakan dengan tuduhan itu, serta menyebabkan citra yang buruk dan harga diri yang jatuh pada orang yang dituduh tadi, apa nasihat yang kita berikan kepada masyarakat, orang yang mendengar tuduhan serta orang yang dituduh? Orang yang dituduh kita nasihatkan untuk bersabar, itu bagian dari ujian Allah untuk dirinya, Kemudian orang yang termakan tuduhan, kita ingatkan dengan perintah Allah untuk tabayun ketika mendengar berita. Kemudian orang yang menuduh, maka perlu diingatkan bahasanya semua apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat Jumat di masjid besar tiba-tiba hujan, hampir semua orang bisa sholat Jumat. Dan ada 3-4 orang yang udzur karena hujan melaksanakan sholat Jumat lagi di masjid yang sudah ada sholat Jumatnya. Apakah ini dibolehkan dan apa hukumnya? Maka di masjid ada 2 kali ibadah Jumat. Siapanya boleh jika memang demikian, kondisi mengharuskan demikian, dan bukan karena perpecahan, bukan karena enggak cocok sama imamnya, bukan karena ya mau mengadakan perpecahan, maka ada kebutuhan, maka hukumnya boleh. Tentu terpenuhi syarat-syarat salat Jumat, ada khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat ini wajib menurut pendapat sebagian ulama dan jadi syarat sah ibadah Jumat, maka jika ini terpenuhi maka boleh. Maka ini yang pertama adalah ini kebutuhan, bukan karena hendak membuat perpecahan. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan dalam rangkaian ibadah Jumat untuk yang gelombang yang kedua, nah, itu terpenuhi. Dalam Islam Muslim, ketika ada beberapa zikir yang dibaca setelah satu perbuatan, seperti setelah selesai sholat, haruskah membaca semua zikir tersebut secara lengkap? Jawabannya tidak harus. Lengkap lebih baik. Ataukah cuma beberapa saja? Jika banyak kesibukan, boleh beberapa saja. Saya mengajak teman untuk ngaji, tapi beliau mengatakan bahasanya belum berani ngaji selain di tempat A dan B. Saya belum sempat menanyakan apa alasannya, karena beliau mengatakan bahwa beliau bersikap demikian juga karena saran dari teman yang lainnya. Maka tentang perbedaan tempat mengaji, yang pertama, ya asal semua orang itu yang dikaji adalah Quran dan Sunnah, yang dikaji adalah firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dipahami oleh para sahabat, dijelaskan oleh para ulama, maka tidak masalah. Ya, kalau dia cuma ngaji di sana, kita ngaji di sini, ya asal rukun-rukun saja, baik-baik saja, tidak masalah. Kurang cocok dengan ustadznya, karena ustadznya sebelah sana terlalu cepat atau terlalu lambat atau karena sebab yang lain, tidak masalah. Ya. Yang penting orang kemudian tidak memberikan tuduhan yang tidak-tidak dengan tanpa peralatan kepada saudaranya. Oh, kalau tidak satu pengajian dengan saya, maka begini-begini. Nah, itu yang bermasalah. Namun, saya cocoknya ngaji di sana karena ustadznya semangat. Kalau sebelah sana ustadznya kelemah-kelemah, wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Ya. Yang penting yang dikaji Quran, Sunnah. Yang diajarkan dalam mengajarkan tauhid, membenci syirik, mencintai sunnah dan membenci bid'ah, mengajarkan taat dan meninggalkan segala bentuk maksiat, maka itu tempat ngaji yang baik, tempat ngaji yang benar. Beda tempat tidak masalah. Namun karena beda tempat kemudian terdapat tuduhan-tuduhan, nah ini satu hal yang tidak benar dan satu hal yang terlarang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.